السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أخواني في الدين أعزكم الله، kita sampai pada ucapan Ibnu Qayyim rahimahullah، ومن حيله ومكايده الكلام الباطل وآراء المتهافتة. Di antara tipu daya-tipu daya syaitan dan makar-makar syaitan adalah al-kalamul batil, pendapat-pendapat yang rusak, khayalan-khayalan yang kontradiksi, yang sesungguhnya merupakan sampah-sampah pikiran, kotoran-kotoran otak manusia, yang dikatakan orang-orang yang bingung, orang-orang yang dalam keadaan hatinya gelap, dengan kegelapan kesesatan, itu akan mengeluarkan buih-buih yang merupakan pikiran-pikiran batil tadi. Syaitan menggoda manusia dengan ucapan-ucapan seperti itu, dan diajak mereka untuk mengendarai al-qil wal-qal, wa-syakka wa-tashkik, wa-kathratul jidal. Diajak untuk memakai katanya dan katanya, keraguan dan peraguan, dan juga diajak untuk memakai teori debat. Laisa laha hasil minal yaqin, tidak memiliki hujjah yang meyakinkan, dan tidak pula memiliki rujukan yang pasti, yang merupakan ucapan-ucapan yang dibisikkan oleh syaitan. Yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Hanya itu. Hanya bisikan-bisikan dari syaitan yang merupakan kata-kata yang indah dirangkai padahal menipu. Dengan itu mereka terbawa oleh syaitan hingga menjadikan Quran mahjura. Faqad ittakhadhu li ajli dhalikal Quran mahjura. Akhirnya mereka karena itu meninggalkan Al-Quran atau menjadikan Quran sebagai sesuatu yang mahjur, yang ditinggalkan. Sebagaimana apa yang dikeluhkan oleh para anbiya, para nabi ketika kaumnya menentangnya. Ya Allah, inna qaumi takhudhu hadzal qur'ana mahjura. Ya Allah, kaumku telah menjadikan Al-Qur'an ini sebagai sesuatu yang mahjur, yang dijauhi, yang ditinggalkan. Wa qalu min 'indi anfusihim fa qalu munkaran min al-qawli wa zura. Maka mereka berbicara dari hawa nafsu mereka sendiri, ucapan-ucapan kemunkaran, minal qawli wa zura, dan ucapan-ucapan zur, ucapan dusta. Fahum fi syakkihim ya'mahun. Maka mereka dalam keraguannya mereka menebak-nebak. Ya'mahun, masuk dalam sesuatu tanpa ilmu. Wa fi hayratihim yataraddadun, dan mereka dalam keadaan terus berbolak-balik di perkara-perkara yang raibin wa syakkin wa hirah. Keraguan, ketidakjelasan. Sebagaimana dikatakan dalam Quran, fi raibihim yataraddadun. Fi raibihim yataraddadun, dan bahwa mereka dalam keraguan terus berbolak-balik di sana. Meninggalkan Al-Quran yang pasti untuk berpegang dengan tebakan-tebakan dengan sesuatu yang tidak pasti. Wa nabadu kitab Allahi wara'a dhuhurihim ka'annahum la ya'lamun. Hingga mereka melemparkan kitab mereka di belakang punggung mereka seakan-akan mereka tidak tahu. Seperti yang pernah terjadi pada kaum Yahudi. Bahwa mereka melemparkan kitab Taurat mereka wara'a dhuhurihim ka'annahum la ya'lamun. Melempar kitab mereka di belakang punggung mereka seakan-akan mereka tidak tahu. Qul inna a'udzubikum, padahal mereka tahu betul apa yang ada dalam Taurat, tetapi mereka menghukumi segala perkara dengan ra'yunya, dengan hasil otak-atik otaknya. Qul inna a'udzubikum, padahal kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, "Law kana ad-dinu bir-ra'yi," kalau saja agama ini dengan ra'yu, dengan pikiran, dengan otak, maka niscaya bawahnya khuf lebih utama untuk diusap daripada atasnya. Sepatu ketika berwudu dan tidak melepaskannya disunahkan untuk mengusap sepatu tersebut. Tetapi yang disunahkan oleh Rasulullah SAW adalah mengusap atasnya, tangan kanan untuk kaki kanan atau untuk khuf yang kanan, tangan kiri untuk khuf yang sebelah kiri. Diusap dari depan ke belakang sekali. Itu sunahnya. Kata Ali bin Abi Thalib, kalau saja agama itu dengan akal, maka mestinya bawahnya yang diusap. Karena yang kotor itu bawahnya, bukan atasnya. Secara akal. Tetapi agama ini bukan dengan akal, tapi dengan hujjah, dengan dalil. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu juga menyatakan, iyyakum war-ra'yu. Iyyakum war-ra'yu. Hati-hati kalian dari ra'yu. Ra'yu itu adalah hasil-hasil pikiran sendiri. Iyyakum war-ra'yu. Wa ashabur ra'yi fa innahum a'da'us sunnah. Hati-hati kalian dari mereka para pemakai atau para pengikut ra'yu. Fa innahum a'da'us sunan. Mereka sungguh musuh-musuh sunnah. Mereka ashabur ra'yi yang berpegangnya hanya dengan hasil pikiran, hanya dengan zabalatul adhan, hanya dengan sampah pikirannya, mereka itu a'da'us sunnah. A'da'us sunnah. Kenapa dikatakan ada sunnah? Kata Umar Muhattab, a'yathumul ahadith an ya'uha. A'yathum al ahadith an ya'uha. Atau dalam riwayat, a'yathumul ahadith an yahfaduha. Faqalu birra'yi fadallu wa adallu. Hati-hati dari mereka-mereka para ashabur ra'yi, golongan yang hanya berpegang dengan akalnya sendiri. Ini rasionalis, mu'tazilah, dan sejenisnya. Kaum filsafat yang hanya memakai otak-atik otaknya mereka sendiri. Maka dikatakan, iyyakum iyyakum washabur ra'yi fa innahum a'da'us sunnah. Hati-hati kalian dari mereka, bahwa mereka dalam musuh sunnah. A'yathumul ahadith an yahfaduha. Sungguh mereka tidak mampu untuk mempelajari hadis. Dalam riwayat, mereka tidak mampu untuk menghafal hadis, memahami hadis. Faqalu birra'yi, akhirnya mereka berpendapat dengan ra'yunya. Fadallu wa adallu, akhirnya mereka sesat dan menyesatkan orang lain. Ikhwan ibn a'azakumullah kaum muslimin yang saya hormati, ashabul ra'yi yang dijuluki dengan ashabul ahwa adalah para pengekor hawa nafsu. Mereka mengira bahwa mereka bisa mengikuti hasil pikiran mereka dan itu kecerdasan, padahal itu justru kebodohan. Kenapa kebodohan? Karena seorang yang cerdas pasti akan berkata bahwa otak ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah lebih alim daripada apa yang kita pikirkan dengan otak kita. Itu orang cerdas namanya. Dia tahu bahwa Allah a'lam, bahwa Allah Subhanahu wa taala lebih alim, lebih mengerti, lebih tahu. Adapun pikiran-pikiran kita cetek, pendek, dan sangat terbatas. Otak yang sekepal ini mampu apa? Qul inna a'udzubikumullah. Maka apa yang Allah aturkan dalam Quran dan apa yang dibimbingkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis-hadis yang sahih, itu yang pasti benar. Kalau otakmu mengatakan ini kayaknya enggak masuk akal, otakmu yang salah. Kalau kamu menyatakan kayaknya ini enggak pas, menurut akal saya ini kayaknya enggak sempurna atau enggak begini, otakmu yang salah bukan Quran. Otakmu yang salah bukan hadis. Karena otak manusia itu tergantung apa yang ada di sekitarnya. Otak manusia itu tergantung lingkungannya. Otak manusia itu tergantung siapa yang memasuki file-filenya. Kayak harddisk. Dimasuki file-file yang begitu, ya begitu jadinya. Tapi kalau dimasukin file yang lain, ya berbeda nantinya. Sehingga cara berpikirnya orang-orang di negeri sana berbeda dengan cara berpikir orang di negeri lain. Dan orang-orang yang ada di pedalaman berbeda cara berpikirnya dengan orang-orang yang ada di kota. Qulibina a'udzubikumullah enggak bisa menjadi standar. Enggak bisa menjadi tolak ukur. Maka kalau kita melihat Quran dan sunnah, maka kita yakin itu pasti hak. Harusnya akal kita yang mencocoki dan berupaya untuk mencocoki Quran dan sunnah. Kembali pada ucapan Ibnu Qayyim rahimahullah. Mereka karena memakai ra'yu, nabadu kitaballahi wara'a dhuhurihim. Mereka lemparkan kitab mereka di belakang punggung-punggung mereka, ka'annahum la ya'lamun. Seakan-akan mereka tidak tahu. Wattaba'u ma talathu syayatin 'ala alsinati aslafihim min ahli dhalal. Maka mereka hanya mengikuti apa yang dibacakan oleh syaitan-syaitan melalui lidah-lidah orang-orang terdahulu dari kalangan orang-orang sesat. Seperti tukang sihir. Dikatakan wattaba'u ma tatlu syayatin 'ala mulki Sulaiman. Wa ma kafara Sulaiman walakin syayatin kafaru. Mereka mengikuti bisikan-bisikan yang dibacakan oleh syaitan. Sama ashabur ra'i, orang-orang yang sangat pede dengan otaknya sendiri. Mereka ini kebanyakan hanya mendengarkan bisikan-bisikan syaitan. Bukan cerdas. Tapi mereka justru dicocok hidungnya oleh syaitan. Diseret kemana mereka mau. وَاتَّبَعُوا مَا تَلَتْهُ الشَّيَاطِينَ. Mereka mengikuti apa yang dibacakan oleh syaitan-syaitan melalui lidah-lidah orang-orang terdahulu dari kaum sesat. فَهُمْ إِلَيْهِ يُحَاكِمُونَ. Maka mereka kepadanya berhukum. Ini berhukumnya kepada syaitan dan kepada antek-anteknya dari kalangan tokoh-tokoh sesat. Wa bihi yataqasamun, dan dengan bisikan-bisikan syaitan itu mereka bertikai. Yani kalau bertikai dengan siapapun mesti dalilnya adalah apa yang dibisikkan oleh syaitan. Bukankah berarti. Coba kamu pikirkan dengan otak-otakmu. Cerdas dong dikit. Pakai otakmu. Itu dalilnya. Yatakhasamun bimadha biara allati talatha syayatin. Mereka berdebat bertikai dengan siapapun dengan hujjah dalam tanda petik tentunya, dengan hujjah yang mereka ambil dari bisikan-bisikan syaitan. Faraqud dalil wattaba'u ahwa'a qaumin qad dhallu. Mereka meninggalkan dalil-dalil yang qat'iyah, qat'iyatus tsubut wa qat'iyatud dilalah dalam Quran wa sunnah. Kemudian justru mereka mengikuti hawa nafsu. Hawa nafsu qaumin qad dhallu min qablu wa adallu katsiran wa dhallu an sawa'is sabil. Yaitu mengikuti hawa nafsunya kaum yang telah sesat dari sebelumnya dan telah menyesatkan kebanyakan manusia, dan mereka sesat dari jalan yang lurus. Jadi justru yang mereka pegang adalah hawa nafsu. Ahlul ahwa tidak memiliki dalil kecuali hawa. Hanya saja perbedaannya, ada yang hawa nafsunya sendiri, ada yang hawa nafsunya orang lain. Kalau dari dirinya sendiri berarti dia mengikuti hawa nafsu dirinya sendiri. Ada yang menyatakan saya mengikuti mereka, orang-orang cerdas. Siapa yang dimaksud mereka? Aristo, Plato, Wasifulan. Kita katakan berarti kamu mengikuti hawa nafsunya mereka. Ketika para ulama menafsirkan al-hawa yang disebutkan dalam Al-Quran dalam sekian banyak ayat. Apa makna hawa? Yang ketika Allah Subhanahu wa taala menyatakan fala tattabi'il hawa, jangan ikuti hawa. Tafsirnya tidak ada kejelasan apa itu hawa nafsu kecuali dengan keterangan pokoknya selain Quran dan Sunnah. Jadi maknanya sangat luas, hawa nafsu. Pokoknya selain bimbingan Quran dan Sunnah Nabawiyah, maka itu hawa. Kalau ada yang meninggalkan Al-Quran dan meninggalkan Sunnah, memilih yang lain, maka yang lain itulah hawa. Apakah dari dirinya sendiri, atau dari orang lain, atau dari syaitan, atau dari siapapun, maka itu hawa nafsu. Ima hawa nafsu mereka, atau hawa nafsu guru mereka, atau hawa nafsu orang-orang yang terdahulu. Qad dhallu wa dhallu katsiran wa dhallu an sawa'is sabil. Ini melengkapi yang kemarin, pasal yang kemarin. Maka pasal berikutnya, qala Ibnu Qayyim rahimahullah, faslun wa min kaydihi bihim wa tahayyulihi ala ikhrajihim min al-ilmi wad-din an alqa ala alsinatihim anna kalamallahi wa rasulihi zawahir lafdhiyah la tufidul yaqin. Di antara tipu daya iblis terhadap manusia dan tahayyulu wa tahayyulihi ala ikhrajihim minal ilmi wad-din, dan tata caranya, tahayyul dari kata hilah. Hilah itu suatu cara untuk menghindarkan dari kebenaran kepada kebatilan, itu namanya hilah. Tahayyulihi ala ikhrajihi minal ilmi wad-din, dan diantara cara-cara syaitan, hilah-hilah syaitan untuk menggiring mereka keluar dari ilmu kepada kesesatan, diantaranya adalah an alqa ala alsinatihim, melemparkan melalui lidah-lidah mereka kalimat bahwasanya ucapan Allah dan ucapan Rasulnya itu hanya zawahir lafdhiyah, itu hanya lafat-lafat bohir, la tufidul yakin, tidak memberikan keyakinan. Lihat ucapan iblis yang dibisikkan kepada beberapa manusia, bahwasanya ucapan Allah, ucapan Rasulnya, Quran, Sunnah, itu hanya lafad-lafad dohir. Apa maknanya lafad-lafad dohir? Lafad-lafad yang kaku, lafad-lafad yang bisa bermakna kesana kemari, mereka berhilah. Saya tidak berkata berhujah, karena bukan hujah. Mereka berhilah. Apa hilahnya? Bukankah satu kalimat dalam bahasa Arab memiliki banyak makna? Kalimat ini memiliki banyak makna. Kalimat kitab saja bisa bermakna kitab yang artinya kita pahami, buku bacaan. Bisa pula kitab bermakna satu golongan, satu kelompok. Bisa pula kitab bermakna batalion, katibah, kumpulan manusia yang banyak, dan sekian makna. Dan setiap lafad-lafad memiliki makna yang banyak. Maka kalau datangnya Al-Quran hanya kalimat-kalimat, lafad-lafad dohir, maka enggak jelas dong maknanya. Bisa ditarik ke sana, bisa ditarik ke sini, bisa tarik ke situ, bisa tarik ke sono, bisa kemana-mana. Berarti masih dhanni. Dhanni itu masih banyak pertanyaan, apakah ke sana atau kemari. Lihat, hilahnya mereka. Jadi Quran itu masih enggak jelas. Masih banyak pertanyaan di sana, maka itu dhanniyun. Demikian pula hadis. Malah hadis dhanninya dari dua sisi kata mereka. Sisi pertama sama dengan Quran, lafaz-lafaz yang maknanya bisa kesana kemari. Yang kedua, riwayatnya masih belum yakin. Karena masih ucapan-ucapan manusia, ucapan manusia yang kadang bisa salah, bisa benar, kadang hafal, kadang lupa, namanya manusia kata mereka. Sehingga hadis itu pun dhanni, meragukan. Kalau Quran dan Sunnah kedua-duanya meragukan, maka la tughni minal haqqi syai'a, berarti tidak bisa membawa kebenaran sedikit pun. Lantas apa yang mau kalian pegang kalau Quran dan Sunnah dikatakan meragukan? Yang dipakai oleh mereka, ma'auhasyayatin, apa yang dibisikkan dan apa yang diwahyukan oleh syaitan. Yang kata mereka, ini bukan bisikan syaitan, ini namanya kepastian. Quran masih ragu, hadis masih ragu, yang kita katakan ini kepastian. Apa itu? Ilmu pasti. Ilmu pasti itu ilmu yang berkaitan dengan otak, dengan akal. Akal manusia sepakat mengatakan begini, ah itu ilmu pasti. Akal manusia sepakat mengatakan begini, ah itu ilmu pasti. Kalau Quran dan Sunnah meragukan. Kalau sudah demikian keadaannya, sungguh sangat mudah bagi syaitan untuk menggiring mereka ke neraka jahannam. wa auha ilaihi minal qawati' al aqliyah wal barahin al yaqiniyah fil manahij falsafiyah. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, maka syaitan membisikkan kepada mereka bahwa yang namanya qawati' al aqliyah, yang namanya kepastian-kepastian akal, wal barahin al yaqiniyah, dan bukti-bukti yang meyakinkan adalah pada manhaj filsafat. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dikalahkan Quran, dikalahkan sunnah, dan kemudian menyatakan kepastian itu pada ada pada ilmu filsafat. Fil manahij falsafiyah wa turuqil kalamiyah. Tarekat-tarekat ahli kalam, berbagai macam ilmu-ilmu filsafat dan kaidah-kaidah filsafat, menurut mereka ini kepastian. Enggak bisa diingkari oleh siapapun yang masih memiliki akal, katanya. Setiap orang yang memiliki akal sehat, maka orang itu pasti akan menerima kepastian ini. Maka ini hujjah. Ikhwan fillah na'azakumullah. Sepintas kayaknya benar, padahal itu na'udzubillah kekufuran-kekufuran yang sangat. Ikhwan fillah na'azakumullah. Kata mereka, coba kalau enggak percaya. Siapa yang mengingkari bahwa setiap benda kalau dilempar jatuhnya ke bawah? Hah? Semuanya sepakat. Enggak ada yang ragu. Kafirnya, muslimnya, Yahudinya, Nasraninya, Buddha, Hindu, musyrikin, semua menyatakan kalau barang dilempar jatuhnya ke bawah. Ya, ini bicara tentang gravitasi. Dan terus mereka memiliki teori-teori yang seakan-akan itu adalah suatu kepastian. Ini ilmu pasti, katanya. Maka mari kita pelajari ilmu pasti. Tauhid dibahas menurut ilmu kalam. Maka dibahas tentang masalah alam semesta. Bukankah alam ini pasti ada penciptanya? Kalau alam ini ada penciptanya, pasti penciptanya alim betul. Dan pasti penciptanya adalah sesuatu yang mengerti seluk-beluk yang ada di ciptaannya ini. Iya kan? Masuk akal kan? Iya ya, benar. Ternyata ilmu filsafat itu, masya Allah ya, ilmu yang betul-betul mantap di hati. Ah, itu pancingannya, itu umpannya. Karena kesimpulannya kan benar. Kesimpulannya, jadi Allah maha alim. Berarti Allah al-khalaq, maha pencipta. Iya, ketemunya sama ternyata. Memakai Quran ketemunya ini, memakai otak tadi ketemunya juga ini. Akhirnya terbawa pada mereka. Ketika masuk bersama mereka, tidak semuanya kesimpulannya sama dengan Quran dan Sunnah. Bahkan sangat banyak yang bertentangan dengan Quran dan Sunnah. Bagaimana? Mau memilih otaknya mereka atau memilih Quran dan Sunnah? Ikhwan fillah na'azakumullah kaum muslimin yang saya hormati. Hati-hati. Semua aliran sesat pasti pertamanya menawarkan sesuatu yang mudah diterima. Aliran sesat apapun pasti menawarkan pertama kalinya perkara yang mudah diterima. Jangan dikira ketika Syiah mengajak kalian, mendakwahi kalian, jangan dikira mereka akan mengatakan pada kalian Abu Bakar itu begini, Aisyah itu begini, mencaci maki sahabat. Tidak. Pasti akan berbicara tentang subhanallah, betapa mulianya Ali bin Abi Thalib. Kita akan mengatakan, iya, masya Allah, radhiyallahu ta'ala anhu wa ardahu. Ali bin Abi Thalib adalah seorang yang begini, yang begini, yang begini. Kamu pun masih menerima. Ali bin Abi Thalib ini begini, begini, masih menerima terus keutamaan, keutamaan, keutamaan. Bahkan, Ali bin Abi Thalib dikatakan oleh Rasulullah SAW, bahwa engkau kedudukannya pada sisiku seperti kedudukan Harun pada Musa. Hadis sahih diriwayatkan dalam Bukhari dan Muslim dan seterusnya. Yani mereka hanya berbicara sekenanya. Dengan apa yang mereka anggap bisa diterima oleh kalian. Setelah kalian mengatakan begitu, baru mulai sudah yakin dengan keutamaan Ali sampai dikatakan seperti Harun bin Musa. Harun kan nabi, Musa juga nabi. Berarti kalau Rasul nabi, Ali juga nabi. Atau yang mirip dengan nabi. Subhanallah, saya sedih ketika membaca sejarah. Mereka memilih Abu Bakar sebagai khalifah. Kenapa enggak Ali? Itu nanti pada kajian yang kesekian. Demikian mula mereka para ahlul kalam, ahlul filsafat, tidak datang kepada kalian kemudian menentang Quran, menentang sunnah. Tidak. Mereka hanya berkata, bukankah Allah berfirman dalam Al-Quran, afala taqilun. Bukankah Al-Quran mengatakan kita suruh berpikir? Iya ya, benar. Bukankah Allah menyatakan, afalam yanduru ilal ibli kaifa khuliqat. Tidakkah mereka mau melihat bagaimana unta diciptakan? Berarti kita suruh berpikir. Diajak berpikir, berpikir, berpikir, berpikir. Dibelakkan sedikit-sedikit kepada pemikiran-pemikiran ahli kalam, pemikiran-pemikiran ilmu filsafat, dan kemudian Al-Qur'annya sedikit demi sedikit ditinggalkan. Sampai mereka bergelimang tenggelam dalam lautan ilmu kalam, tidak pernah menyentuh Qur'an wala sunnah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ikhwan ibn a'azakumullah. Lihat kata Ibnu Qayyim selanjutnya. Fahala bainahum wa bainaqtibasil huda wal yaqin min mishkatil Qur'an. Akhirnya mereka terhalang antara mereka dengan pengambilan petunjuk, pengambilan keyakinan dari sumber Al-Qur'an. Akhirnya mereka terhalang. Dengan cara berpikir tadi, ilmu kalam, mereka terhalang untuk mengambil kebenaran dari Qur'an. Wa ahalahum ala mantiqi Yunan. Akhirnya mereka justru digiring kepada mantik Yunani. Kepada tata cara ilmu kalam dari Yunani. Wa ala ma indahum min ad-da'awil kadhibah al-ariyah anil burhan. Yaitu mengikuti apa yang ada pada mereka. Pada tokoh-tokoh Yunani, tokoh-tokoh kafir, apakah Aristo atau Plato. Dari pengakuan-pengakuan dusta, teori-teori yang ariyah anil burhan. Teori-teori yang kosong dari burhan. Kosong dari bukti-bukti, kosong dari berbagai macam hujjah. Khawani bin a'azakumullah, kaum muslimin yang saya hormati. Setelah itu dibisikkan lagi oleh syaitan. Qala lahum. Iblis berkata kepada mereka, tilka ulumun qadimah saqalatha al-uqul wal adhan wa marrat 'alayha al-qurun wal azman. Itu ilmu kuno. Qala sahabat, hadatsana fulan an fulan an Rasulillah. Qala Allah Ta'ala fil Quran. Itu ilmu yang qadimah, itu ilmu kuno. Sakalat hal uqul wal adhan. Sungguh akal-akal kita dan pikiran-pikiran kita sudah terlalu lama berpikir tentang itu. Kuno. Sakalat hal itu sudah mengikis habis. Sakala. Yaskalu. Mengikis karat sampai habis dikatakan sakalat. Khunifin a'azakumullah. Marrat alaiha al-qurun wal azman. Ilmu-ilmu tadi dalam Quran dan Sunnah, riwayat-riwayat, haddathana-haddathana, itu adalah ilmu yang marrat alaiha al-azman wal-qurun. Sudah lewat masa-masa beratus-ratus tahun, sudah lewat masa-masa sekian lamanya, zaman demi zaman, sudah enggak pantas lagi. Sudah enggak relevan, kata mereka. Khonibirina azakumullah fandur. Fandur kaifa talattaf bikaidihi wa makrih. Lihatlah bagaimana syaitan menggiring dengan perlahan, dengan tipu dayanya, dengan makarnya, hatta akhrajahu minal iman, hingga mereka dikeluarkan dari keimanan kepada kekafiran. Lulus mereka dari mempelajari ilmu filsafat 4 tahun di kuliahnya, sudah tidak sholat lagi. Kenapa kamu gak sholat? Saya belum menemukan eksistensi Tuhan. Ikhwanifidina azakumullah, lihat. Tidak sholat. Apa hukumnya orang yang tidak sholat dengan sengaja? Amdan muta'amidan. Fajazawhu jahannam. Karena bainal mu'min wal kafir. Bainal mu'min dan syirik. Bainal iman wal syirik adalah tarkus salah. Ikhwanifidina azakumullah. Berarti hasil dari belajar filsafat tadi, justru kamu tidak sholat. Sudahlah. Itu yang nyata. Jangan pakai teori-teori yang muluk-muluk tinggi-tinggi seakan-akan itu adalah ilmunya para orang cerdas, ilmunya para profesor, ilmunya para dokter-dokter. Bukan, bukan, bukan, bukan. Itu ilmunya para orang-orang dungu yang dikasih kepastian oleh Allah memilih sesuatu keraguan dari otaknya sendiri. Dikasih oleh Allah bimbingan yang Allah Maha tahu kalian kalau mencari sendiri enggak bisa. Khana bin na'azakumullah, apa buktinya? Kalau ini adalah sesuatu yang benar, bahwa tidak mungkin bisa dicari kebenaran tanpa Quran dan Sunnah, tidak bisa. Buktinya bahwa Allah menurunkan Al-Quran dan Allah mengutus Rasulullah SAW dan para Rasul. Kalau saja kebenaran bisa dicari dengan otak, maka saat itu mereka punya otak-otak dan mereka punya pemikiran-pemikiran. Enggak perlu Quran, enggak perlu Rasul. Karena Allah Maha tahu, mereka enggak akan bisa menemukan kebenaran tanpa bimbingan Al-Quran. Allah turunkan Al-Quran. Karena Allah Maha tahu, mereka enggak bisa mendapatkan kebenaran hanya dengan pikiran mereka tanpa diutus Rasul. Maka Allah utus Rasul. Alaysa kadzalik? Ikhwan ibn a'azakumullah. Maka diutusnya Rasul, diturunkannya kitab-kitab, menunjukkan bahwa tidak mungkin mencari kebenaran dengan otak sendiri. Ikhwan ibn a'azakumullah, letakkan otak kita pada tempatnya. Bukan tidak boleh dipakai. Pakai, tapi pada tempatnya, di bawah Quran wa sunnah wa aqwalis salafil ummah, untuk berupaya memahami Quran, memahami sunnah, dan memahami ucapan para salafus saleh. Itu fungsinya otak kita, akal kita Allah berikan. Maka itu makna afala ta'qilun. Setelah Allah menerangkan dalam ayat demi ayat tentang hujjah-hujjah, Allah menerangkan tentang berbagai macam akidah, berita-berita tentang akhirat dan seterusnya, sampai di akhirnya Allah katakan afala ta'qilun? Apakah kalian tidak mau berpikir? Ini apakah kalian tidak mau memahami Al-Qur'an? Apakah kalian tidak memahami ucapan-ucapan para rasul? Apakah kalian tidak memahami apa yang Allah turunkan sebagai bimbingan buat kalian? Ikhwan ibn a'azakumullah. Akhirnya syaitan berupaya menggiring mereka sedikit demi sedikit dengan teori-teori tadi, teori filsafat. Dikeluarkan sedikit-sedikit dari iman kepada kekafiran. Ka ikhraji sya'rati minal ajin. Seperti dikeluarkannya rambut dari tepung. Sulit memang. Tetapi syaitan tidak putus asa. Dikeluarkan sedikit demi sedikit sampai terpisah sehelai rambut dari tepungnya. Ikhwan fillah, na'azakumullah kaum muslimin yang saya hormati. Oleh karena itu para ulama memperingati hati-hati dari ilmu kalam wa ilmu filsafat. Kata Imam Syafi'i, man tamantak faqad tazandak. Barang siapa yang bermantik dia jadi zindiq. Dan kata Imam Syafi'i juga, sungguh hukmi, hukumku terhadap mereka-mereka yang mempelajari ilmu kalam, ilmu mantik, adalah untuk dipukuli dengan sendal atau dengan pelepah korma dan dikelilingkan ke masyarakat sambil diumumkan, dipukuli dengan diumumkan, inilah orang yang meninggalkan Quran dan Sunnah, kemudian dia mengambil pikiran-pikiran manusia. Inilah orang yang meninggalkan Quran dan Sunnah untuk mengambil ara dan pendapat-pendapat manusia. Kata Imam Syafi'i, kalau aku jadi penguasa, itu hukumku. Akan dihukum orang-orang itu dengan dipukul dan dikelilingkan di masyarakat. Asyair wal a'syab, masyarakat dan kabilah-kabilah, sambil diumumkan ini orang yang meninggalkan sunnah, dan kemudian memilih ara, memilih pendapat-pendapat dan ra'yu-ra'yu manusia. Qul inna a'udzubikum min muslimin yang saya hormati. Berarti Ibnu Qayyim rahimahullah menyatakan di antara tipu daya syaitan adalah melemparkan kesan atau melemparkan pemikiran bahwa Quran dan Sunnah itu hanya lafaz-lafaz yang tidak jelas. Qul inna a'udzubikum muslimin yang saya hormati. Tipu daya berikutnya. Kata Ibnu Qayyim, faslun wa min kaidihi ma alqa ila juhalil mutasawwifah min asyathahi wattamati wa abrazahu lahum fi qalibil kashfi wal khayalat. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, pasal. Dan di antara tipu daya iblis adalah apa yang dia lemparkan, apa yang dia bisikkan kepada orang-orang bodoh dari kalangan sufi. Apa itu dilemparkannya? Minasyathahi wattamat. Syathah adalah ucapan-ucapan kosong. Wattamat, kedustaan-kedustaan besar. Wa abrazahu lahum fi qalbil kashfi minal khayalat. Tetapi ditampilkan oleh iblis dalam bentuk kasyaf. Dalam bentuk perkara-perkara yang sesuatu yang dianggap sebagai tabir rahasia. Lihat. Padahal ucapan dusta, ucapan kosong, khayalan-khayalan, tetapi dibisikkan oleh syaitan dan dibungkus dengan baju lain. Apa bajunya? Apa bungkusnya? Bungkusnya ini adalah tabir gaib yang dibukakan hanya kepadamu, tidak kepada yang lain. Kalau tidak juhal, kalau tidak bodoh, enggak akan bisa ditipu begini. Enggak akan bisa ditipu begini. Syaitan datang berupa sinar yang menyilaukan seseorang yang sedang tahajud dalam kebodohan, salat malam tapi bodoh, kemudian mengatakan ana rabbuk, Aku Tuhanmu dan aku membebaskan engkau dari peribadatan. Engkau sudah dianggap seorang mukmin, engkau sudah dianggap sebagai seorang wali, maka enggak perlu lagi ibadah apapun. Itu dia gembiranya, bukan main. Saya mendapatkan wangsit, saya mendapatkan ilham, tiba-tiba Allah di hadapan saya dan menyatakan engkau diangkat sebagai wali dan engkau dibebaskan dari ibadah. Maka dia keluar dari rumahnya, lemparkan sejadahnya, lemparkan sarungnya, lemparkan semua alat-alat sholatnya. Saya tidak sholat lagi karena Allah sudah mengangkat saya sebagai wali dan tidak perlu ibadah lagi. Menjadi dal, menjadi sesat. Dengan apa? Dengan nepamat, dengan kedustaan besar dari syaitan tadi yang dibungkus dengan kalimat-kalimat yang seakan-akan indah, bahwa engkau mendapatkan kasyaf, tahu kasyaf, penyingkapan tabir gaib, engkau mendapatkan wangsit, engkau mendapatkan wisik, bisikan-bisikan dari Allah, engkau mendapatkan seakan-akan itu adalah sesuatu yang hebat, padahal itu tipuan syaitan. Kalau orangnya alim, mengerti ilmu sedikit saja, enggak akan bisa ditipu demikian. Ketika syaitan menggoda yang lain dalam keadaan tidur dia, tetapi dia mengerti ilmu, dibangunkan. Kemudian sinar terang mengatakan ana rabbukumul a'la, maka orang itu kaget, mengambil sendalnya dan lemparkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Hilang sinar tadi. Kenapa? Kok kamu tahu kalau itu adalah syaitan? Kok kamu lempar dia? Allah subhanahu wa ta'ala tidak dilihat di muka bumi ini. Dan kami berharap kami akan melihat Allah dalam surga nanti. Qanifidina azakumullah. Punya hadis, punya ilmu, punya riwayat. Sehingga tahu itu adalah tipuan syaitan. Qanifidina azakumullah. Ini contoh yang banyak dibicarakan oleh para ulama. Bahwasanya orang yang berilmu lebih sulit untuk ditipu daripada orang yang bodoh. Tetapi yang model seperti ini sangat banyak pada hari ini walaupun bentuknya berbeda. Setiap orang sesat dari kalangan mutasawwifah, dari kalangan sufi, dari kalangan orang-orang bodoh, selalu alasannya kalau enggak wisik, wangsit. Kalau enggak wisik atau wangsit, mereka mengatakan mendapatkan ilham. Cuma tidak berani mengatakan wahyu. Kenapa enggak berani mengatakan wahyu? Takut dikira ngaku nabi. Kalau saya mendapat wahyu, berarti saya nabi dong. Saya enggak dapat wahyu. Saya bukan dapat wahyu, tapi saya dapat wisik dari Allah. Lah wisik dari Allah itu apa? Bukan wahyu. Kamu itu sadar tidak sadar mengaku seperti Rasul. Dan mereka punya riwayat yang sangat pendek. Kalau kalian ahlu sunnah punya sanad Ali dan punya silsilah Zahabiyah, punya silsilah emas yang pendek sanadnya, tapi orang-orangnya orang-orang hebat, maka mereka punya yang lebih hebat lagi. Sanadnya cuma dua. Haddathani nafsi an Rabbi. Haddathani nafsi an Rabbi. Berkata kepadaku jiwaku dari Rabbku. Astagfirullahaladzim. Seenaknya. Kok enggak lewat Nabi? Enggak lewat Rasul? Enggak lewat Jibril alaihi salam? Langsung menyatakan haddathani nafsi an Rabbi. Menyampaikan kepadaku diriku dari Rabbku. Bukan. Haddathaka syaitanak. Menyampaikan kepadamu syaitanmu. Itu yang benar. Dibisikkan oleh syaitan berbagai macam bisikan-bisikan yang aneh-aneh. At-tamat wasyatahat. Wa'auha ilayhim, kata Ibnu Qayyim. Syaitan membisikkan pada mereka. Inna wara'al ilmi tariqan insalakuhu afdha bihim ila kashfil iyan. Dibisikkan bahwa di balik ilmu-ilmu yang ada ini, ada jalan lain. Yang kalau engkau telusuri jalan itu, engkau akan terbawa kepada tempat yang lebih hebat, yaitu kasyful iyan, tersingkap tabir dengan nyata. Apa maknanya bisikan ini? Bisikan ini maknanya bahwa ilmu yang kalian pelajari dalam Quran dan Sunnah itu kelamaan. Kalau kalian melalui ilmu ini, belajar Quran, belajar tafsir, belajar bahasa Arab, belajar riwayat, belajar usul fikih, belajar hadis, belajar, kelamaan, ada jalan lain yang gak perlu lewat situ. Yaitu lewat jalan lain, kamu akan mendapatkan yang lebih hebat. Mendapatkan kasyful iyan, langsung disingkapkan tabirnya secara gamblang, secara nyata di hadapan kamu. Jangan heran, kalau di antara mereka ada yang berkata, saya bertemu Nabiullah Khidir di rumah saya. Ada yang mengatakan di Gunung Kidul. Ada yang mengatakan saya bertemu Nabi Khidir begini dan begitu. Yani ilmu saya berbeda dengan ilmu kamu. Ilmu kamu melalui berbagai macam kelak-kelok yang panjang. Quran, sunnah, riwayat, hadis dan seterusnya. Sedangkan kami langsung ketemu Nabi Khidir, langsung dikatakan begini-begini. Yang lain mengatakan saya bahkan mendapatkan langsung dari langit. Tiba-tiba saya jadi paham. Padahal kemarin belum ngerti. Tiba-tiba hari ini saya sudah terbuka luas. Sampai bisa menembus 7 lapis langit. Bisa melihat surga dan neraka. Orang ini dijuluki dalam kelompok sufi, aliran sufi dijuluki dengan kasyaf. Kasyaf, ini orang-orang yang sudah sampai tingkat kasyaf. Ikhwan ibn a'azakumullah kaum muslimin yang saya hormati. Dikatakan wara'al ilmi tariqan. Di belakang ilmu ini ada jalan lain yang kalau kita telusuri akan menyampaikan kita ke derajat kasyaf. Yaitu terbukanya tabir-tabir gaib sehingga kita bisa melihat kenyataan. Wagnahum anit taqayyud bi sunnati wal Quran. Kalau begitu, tidak membutuhkan lagi untuk terikat dengan Quran dan Sunnah. Apa perlunya terikat Quran dan Sunnah kalau kita sudah sampai kepada kenyataan yang gamblang, tabir yang gaib sudah tersingkap semuanya. Tak perlu kita lewat Quran dan Sunnah. Fahasanalahum riyadatan nufuti wa tahdhibiha. Apa itu jalannya? Yang dikatakan jalan pintas tadi. Yaitu yang mereka anggap baik. Hasana lahum. Dianggap baik untuk mereka. Riyadatan nufus. Latihan jiwa namanya. Latihan jiwa. Watahdhibiha. Latihan jiwa dan mendidik jiwa. Supaya bisa mencapai ke sana. Kalau kita tidak bersih, gak bisa. Untuk menyingkap tabir gaib. Gak bisa kalau kita masih kotor hatinya. Masih berdebu. Masih ada bercak-bercaknya. Harus bersih, bening, celing. Baru kamu bisa lihat. Pasti akan tanya kan. Bagaimana cara membersihkannya? Nah itu. Begini diseret oleh syaitan. Diajarkan bagaimana membersihkan jiwa tadi. Semedi. Cuma diganti nama lain. Kalau semedi kan punya Hindu dan Buddha. Ini bukan semedi. Kalau semedi kan Hindu dan Buddha. Kita bukan semedi. Kita tirakatan. Tirakatan di tempat ini, di tempat anu, di tempat keramat ini, tempat keramat itu. Di kuburan ini, di kuburan itu. Kamu di sana. Dan ingat. Jangan makan apapun. Apa maknanya? Puasa. Tetapi puasanya bukan puasa yang diajarkan dalam Quran wala sunnah. Puasa terus menerus 40 hari 40 malam. Tidak makan apapun kecuali minum air putih. Ngerti? Awas kalau melanggar akan terkena azab. Kalau kamu lulus, kamu mendapatkan penyingkapan tabir gaib. La haula wala quwata illa billah. Betapa syaitan berhasil menyeret sekian banyak orang bodoh untuk menjadi orang-orang yang majnun, orang-orang yang gila dalam keadaan bengong di kuburan. Ngapain? Agama apa yang kamu ajarkan ini? Agama apa yang kamu pakai ini? Kamu ini muslim atau bukan muslim? Oh muslim, muslim itu kalau mau puasa, puasa dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Kalau kamu muslim mau beribadah, ibadahlah sholat atau sholat malam. Kalau kamu mau beramal soleh, beramal solehlah dengan beramal dengan memberikan berbagai macam sedekah yang kamu punyai. Banyak amal-amal soleh yang kamu bisa kerjakan. Ngapain kamu duduk di situ ngelamun sepanjang hari, sepanjang malam? Loh, saya enggak ngelamun, saya zikir 70 ribu kali setiap hari. Qul inna a'udzubikumullah. Yang diajarkannya zikirnya pun bukan zikir yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ditambah-tambah dengan ghulu. Bahkan dikatakan diajarkan kepada mereka untuk mengucapkan la ilah 6.000 kali. Setelah itu baru illallah 6.000 kali pula. Bayangkan. Berarti dia mengucapkan kata kufur 6.000 kali. Tidak ada Tuhan, tidak ada Tuhan, tidak ada Tuhan, tidak ada Tuhan. Sampai 6.000 kali. Baru kemudian kecuali Allah, kecuali Allah, kecuali Allah. Padahal dalam keadaan ada jarak yang terpemisahkan antara keduanya. Al-istithna tidak bisa demikian. Pengecualian harus bergandeng, enggak bisa dipisah. Kalau dipisah, maka maknanya akan berubah. Ikhwan ibn a'azakumullah. Dan berbagai macam teori-teori syaitan dengan alasan supaya kamu membersihkan jiwamu. Yakni dengan cara tasfiyatil akhlaqi wat tajafi amma 'alaihi ahli dunya. Juga dengan memperbaiki akhlak. Bagaimana cara memperbaiki akhlak? yakni seperti yang kemarin kita katakan, untuk jangan menegur siapapun, jangan nahi munkar, jangan nyalahkan yang salah, jangan negur yang bid'ah, jangan nyalahkan yang syirik. Diam, itu akhlak yang baik. Maka dia berupaya untuk akhlak yang baik. Dalam tanda petik. Kemudian termasuk akhlak yang baik. Untuk diam, jangan bicara. Kalau bicara, itu akhlak yang gak baik. Padahal kalau bicara dengan kebenaran, itulah sesuatu yang khair, mendapatkan pahala. Tetapi mereka meyakini bahwa akhlak yang baik adalah tidak ngomong. Ketika saya menemui seorang yang demikian, orang tuanya mengadu, "Ustaz, ini anak saya gak mau ngomong sudah sekian hari. Sudah hampir sebulan dia gak mau ngomong sama sekali. Ditanya ini gak jawab, tanya ini gak jawab." Ketika saya temui, ternyata keracunan sufi. Yakni salah bacaan, salah asuhan. Sehingga dia menjadi seperti itu. Maka saya ngomong terus kepada orang ini. Dianya gak bisa, gak mau ngomong. Tidak mau sepatah kata pun gak mau jawab. Maka saya gak peduli. Yang penting kuping kamu masih dipakai. Saya sampaikan bahwa yang namanya sufi itu sesat. Begini buktinya, buktinya, buktinya, buktinya. Yang benar adalah sunnah ini buktinya, ini dalilnya. Terus begitu. Besoknya mau bicara. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Bihidayatillah. Khonibnina azakumullah. Karena memang kuncinya itu. Kuncinya orang ini keracunan pemikiran tasawuf. Maka itu yang harus diruntuhkan bahwa itu sesat. Tidak benar. Yang benar ini. Khonibnina azakumullah. Demikian pula termasuk cara mereka untuk mendapatkan atau menyingkapkan tabir gaib. Katanya dengan tajafi amma alaihi ahli dunia. Dengan meninggalkan semua apa-apa yang merupakan ahli dunia. Tinggalkan dunia secara keseluruhan. Wa ahli riyasati wal fuqaha. Dan tinggalkan pula para penguasa. Orang-orang yang punya kedudukan. Dan tinggalkan pula para ulama, para fuqaha. Jangan ngurusi mereka. Wa arbabil ulumi wal amal. Dan tinggalkan mereka-mereka. Orang-orang yang berbicara ilmu. Orang-orang yang bicara tentang amal, perbuatan. Tinggalkan mereka semuanya. Menyendirilah kamu. Untuk tafrigil qalb, untuk kamu mengosongkan jiwa dan memurnikannya, membersihkannya. Wa qulbuhu min kulli syai, agar hatimu kosong dari semua kesibukan-kesibukan tadi. Kesibukan dunia kamu tinggalkan, kesibukan fikih kamu tinggalkan, kesibukan dengan ilmu-ilmu kamu tinggalkan, kesibukan dengan mereka semuanya kamu tinggalkan. Kamu tinggalkan semua manusia, kamu menyendiri. Ada yang menyendiri di gua-gua, ada yang menyendiri di kuburan, ada yang menyendiri di bawah pohon, ada yang di sungai sampai lumutan katanya. Wallahu ta'ala alam. Kadzab. Hatta yatanaffas, hatta yatanaqqash fihi al-haq bila wasitati ta'allum. Hingga nantinya pada akhirnya akan terukir di hatimu kebenaran tanpa kamu belajar. Lihat, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Katanya dengan cara seperti itu, dengan riyadhah-riyadhah tadi, dengan latihan-latihan tadi, yatanaqqash fihil haq bila wasitati ta'allum, akan terukir kebenaran di jiwamu tanpa perlu mempelajari. Yang mereka istilahkan dengan ilmu laduni. Ilmu laduni. Falamma khala min suratil ilmi allati ja'a bihir rasul, ketika mereka meninggalkan ilmu yang datang rasul membawanya, yang meninggalkan ilmu-ilmu Quran wa sunnah, maka kira-kira siapa yang akan mengukir kebenaran dalam hatinya? Kira-kira siapa yang akan mengukir dalam jiwanya yang katanya ilmu tadi? Akan terukir ilmu dalam jiwanya. Naam, ukiran-ukiran syaitan. Ukiran-ukiran iblis. Maka kalau sudah mereka mengosongkan hatinya, meninggalkan para fuqaha, meninggalkan para ulama, meninggalkan manusia, menyendiri di tempat-tempat gelap, menyendiri di tempat-tempat sepi, menyendiri di kuburan-kuburan, maka yang datang mengukir bukan malaikat. Yang datang mengukir adalah syaitan. Naqasha fihi syaitan bihasbi ma huwa musta'id lahu. Akan diukir oleh syaitan apa yang diinginkannya dan yang dia sudah siap menerimanya. Orang ini sudah siap menerimanya. Karena memang selama dia menunggu di sana tirakatan, dia nunggu wangsit memang. Nunggu wisik. Maka syaitan tinggal bisikkan saja. Mau dijadikan apa ini? Mau dijadikan kue apa? Bisa. Ini adonan yang siap untuk dibuat. Qala musta'id lahu min anwa'il batil. Orang itu sudah siap untuk menerima berbagai macam kebatilan. Tinggal dibisikkan saja. wa khayyalahu linnafsi hatta ja'alahu kal musyahad kasfan wa 'ayanan. Dikhayalkan oleh syaitan di hadapan matanya dengan khayalan-khayalan pada jiwanya yang seakan-akan musyahad, seakan-akan disaksikan, kasfan wa 'ayanan, seakan-akan muncul sesosok manusia di hadapan matanya dalam keadaan jaga, tidak tidur. Kemudian mengatakan, aku adalah Nabi Khidir. Aku mengangkat engkau sebagai wali seperti Musa kepadaku, maka aku akan engkau juga seperti muridku. Kemudian hilang. Dia akan bangga kemana-mana. Akan menceritakan kemana-mana, saya ketemu Nabi Khidir. Wallahi, bersumpah dengan sumpah yang paling besar. Karena yakin dia betul-betul melihat dengan matanya. Padahal yang dia lihat itu adalah syaitan. Membentuk satu sosok. Sosok itu sosok siapapun dia gak ngerti. Belum tentu Nabi Khidir. Karena syaitan tidak bisa menyerupai Nabiullah. Gak bisa menyerupai Rasulullah SAW. Tetapi membentuk sosok yang kelihatannya seperti orang soleh gitu aja. Kemudian berkata, aku Nabi Khidir. Selesai. Ikhwan fillah na'azakumullah, jangankan Nabi Khidir yang kamu enggak tahu riwayat-riwayat detailnya seperti apa. Rasulullah SAW. Diriwayatkan bagaimana rambutnya, bagaimana wajahnya, bagaimana ininya, bagaimana itu diriwayatkan detail dalam Syama'il Muhammadiyah oleh Tirmidzi rahimahullah di antaranya. Demikian pula para ulama yang lain meriwayatkan dalam Syama'il Muhammadiyah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka kalaupun kamu bermimpi ketemu Nabi sekalipun, Nabi Muhammad SAW, tidak kamu harus pasti bahwa itu adalah Nabi Muhammad SAW. Nanti, tunggu dulu. Apakah betul begini? Riwayat-riwayat tadi kamu baca. Apakah betul rambutnya begini? Apa betul begini? Kalau betul, syaitan gak bisa menyerupai Rasulullah SAW, maka itu betul-betul Rasul. Tetapi kalau berbeda, bagaimana wajahnya yang kamu lihat? Ya Allah, saya ketemu Rasulullah dalam mimpi saya. Bagaimana wajahnya? Wajahnya putih bersih seperti bulan purnama. Maksudnya? Maksudnya putih bersih seperti bulan purnama. Enggak ada kumis, enggak ada jenggot, enggak ada. Bening sekali. Itu bukan Rasul. Maaf saja. Rasulullah SAW itu ada jenggotnya. Khamilina azakumullah, kaum muslimin yang saya hormati. Dia menganggapnya yang soleh itu adalah yang bersih. Enggak ada kumis, enggak ada jenggot, yang seperti perempuan. Itu dikatakan soleh. Itu bukan soleh, solehah ya, perempuan. Qanibirina azakum lakum muslimin yang saya hormati. Kebanyakan mereka yang tertipu adalah orang-orang yang juhal mutasawwifah. Qala rahimahullah, berkata lagi Ibnu Qayyim rahimahullah. Wa khayyala li nafsi, digambarkan atau dikhayalkan pada jiwanya yang seakan-akan disaksikan penyingkapan-penyingkapan sesosok yang bisa dilihat oleh matanya. Fa idza ankara alaihi marasatul rusul qalu. Kalau mereka diingkari oleh para pewaris nabi, diingkari oleh para ulama, mereka akan menjawab, qalu lakumul ilma dhahir wa lanal kashful batin. Kalau para ulama menegur bahwa kamu bertentangan dengan hadis ini, bertentangan dengan ayat ini, bertentangan dengan riwayat-riwayat yang sahih yang demikian, apa jawaban mereka? Lakumul zahir walanal batin. Kamu ilmu-ilmu zahir, saya ilmunya ilmu batin. Kamu hanya melihat kata-kata zahir, saya melihat makna-makna yang batin. Kamu melihat pada makna-makna yang jasmani, saya mementingkan rohani. Udah, berbeda. Walanal kasful batin katanya. Walakum zahirus syariah. Kamu itu hanya teori syariat. Ini halal, ini haram, ini boleh, enggak boleh. Ini sunnah, ini bid'ah. Itu teorimu. Adapun indana, kami memiliki batinal haqiqah. Kami memiliki batinnya hakikat. Kamu syariat, saya hakikat. Kamu zahir, saya batin. Kamu pada jasmani saja mementingkannya. Kami masalah rohani katanya. Kamu hanya berbicara tentang halal dan haram, tapi kami berbicara tentang hakikat kenapa halal dan hakikat kenapa haram. Walakumul qushur walanal lubab. Kamu hanya kulitnya, kami mempelajari isinya. Lihat jawabannya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tidak bisa dinasehati. Enggak bisa diperingatkan. Enggak bisa dibikin paham karena sudah tercocok hidungnya oleh syaitan. Falamma tamakkana hadha min qulubihim sallakhaha minal kitabi wa sunnati wal athari kama yansalikh lail minan nahar. Kalau sudah mapan demikian, mereka sudah terkoda demikian, maka niscaya akan salakha, akan terkelupas kitab dari kitab dan dari sunnah dan dari riwayat-riwayat seperti terkelupasnya malam dari siang. Sedikit-sedikit bergeser, hilang habis. Demikian pula mereka. Ketika mereka mengikuti tipu daya syaitan tadi, maka akan terkelupas Quran wa sunnah sampai habis tidak tersisa, menjadi kafir murtad keluar dari Islam. Tidak lagi mereka percaya pada Quran, tidak lagi percaya pada hadis, tidak lagi percaya pada ucapan-ucapan para sahabat, radhiyallahu anhum ajma'in, para salafus saleh, tidak lagi peduli dengan urusan-urusan halal dan haram. Yang paling hebat menurut mereka adalah kus-kus yang ada di barbar. Loh, itu katanya kiai kok minum khamr, katanya kiai kok berzina, katanya kiai kok, oh itu lain, itu tingkatnya hakikat, kamu tingkatnya syariat, syariat itu rendah. Mereka sudah tingkat hakikat, mereka ketika meminum itu khamr berubah jadi air yang paling suci ke dalam perutnya. Astagfirullahaladzim. Kok bisa sampai sesesat itu manusia? Tsumma ahalahum fi sulukihim 'ala tilkal khayalat. Kemudian mereka diseret untuk menjalani jalan-jalan dan khayal-khayal seperti itu. Wa awhamahum annaha minal ayatil bayyinat. Bisikan-bisikan tadi dikatakan bahwa itu adalah bisikan dari Allah Subhanahu wa taala, ayat-ayat yang gamblang katanya. Wa annaha min qibalillahi Subhanahu wa taala ilhamat wa ta'rifat. Bahwasanya semua yang dia yakini katanya itu dari Allah Subhanahu wa taala, ilham dari Allah, wisik-wisik dari Allah, wangsit-wangsit dari Allah juga. Jadi sama, kamu dari Allah, saya dari Allah, banyak jalan menuju Roma katanya. Roma, Vatikan, Kristen. Dijadikan pepatah. Banyak jalan menuju Roma. Kamu lewat syariat, saya lewatnya lain, lewat hakikat yang kami terima dari wangsit. Qul inna a'udzubikumullah. Kata mereka, ini tidak bertentangan dengan Quran dan sunnah karena sama-sama dari Allah. Wala tu'amil illa bil qabuli wal id'an, dan tidak kita perlakukan kecuali dengan menerima dan tunduk. Fali ghairillahi la lahu, padahal itu untuk selain Allah, bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Ma yaftahu alaihi syaitan min al khayat was satahat, untuk syaitan yang membukakan tabir-tabir dusta tadi dari khayalan-khayalan dan syatahat, ucapan-ucapan kosong. Wa anwa'il hadyan, dan berbagai macam hadyan. Ucapan-ucapan orang yang tidur disebut hadyan. Apa itu namanya? Ngelindur. Kullamazdadu bu'dan wa i'radan 'anil Qur'an, setiap semakin jauh dan semakin berpaling dari Qur'an dan dari apa yang dibawa oleh Rasul, maka niscaya penyingkapan-penyingkapan tadi semakin banyak dalam hati mereka dan semakin besar. Penyingkapannya semakin hebat. Kalau kamu belum menentang Quran yang banyak, belum menentang hadis yang banyak, maka kamu penyingkapannya kecil, sedikit. Tapi lihat, yang sudah menentang Quran secara keseluruhan, menentang hadis secara keseluruhan, dia mendapatkan berbagai macam keanehan-keanehan yang mereka bilang inilah yang namanya karomat. Padahal itu bukan karomat, itu adalah permainan-permainan syaitaniyah. Permainan-permainan sihir. Yang orang bermain sihir itu pasti yang paling hebat adalah yang paling musyrik. Yang paling hebat adalah yang paling kafir. Kalau kurang kafirnya, kurang hebat sihirnya. Kalau mau tanding, penyihir-penyihir yang masih muslimin ngakunya, dan penyihir-penyihir yang sudah kafir dari orang-orang pedalaman sana, Dayak-dayak, ya lebih hebat Dayak. Kenapa? Mereka kafir, fir. Sudah sama sekali gak punya Islam, wala kenal iman, wala kenal Allah. Ini kadang-kadang masih sholat, kadang-kadang enggak, kadang-kadang masih sholat. Ya setannya juga masih gak betah, kamu banyak sholat. Permainan syaitaniyah tentunya akan turun kepada mereka-mereka yang kufur. Mereka-mereka yang menyimpang, mereka-mereka yang sesat. Karena yang namanya karamah akan datang dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang mukmin yang saleh, dan itu pun tidak direncanakan. Datang tiba-tiba dan hilang tiba-tiba. Datang tidak direncanakan dan mau diulangi pun belum tentu bisa. Enggak tahu ketika ditanya, "Kenapa kok tadi bisa begitu?" Enggak tahu, kok tiba-tiba terjadi. Qana bin na'azakumullah. Kalau mereka berani-berani menantang-nantang, biasanya sihir. Allahu taala a'lam. Nasallahu salama wal hidayah. Nasallahu ta'ala ayyahdina yahdiyana wa yahdil muslimin ila sawa'is sabil. Semoga Allah memberikan petunjuk kepada kita dan seluruh kaum muslimin kepada tauhid wa sunnah. Amin wa sallallahu Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira.